بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para ustadz, para ustazah, dan juga para staff SD ITA ya Bunaya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat-Nya, limpahkan karunia-Nya, limpahkan keberkahan kepada antum sekalian, dan juga Allah Ta'ala berikan penjagaan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan segala kemudahan dalam perkara-perkara yang baik kepada antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qaulus Sadid atau Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang punya kitab bisa dibuka halaman 69. Yang tidak punya kitab bisa lihat di layar ya. Ya. Bab Maja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fis salihin. Dalil-dalil tentang bahwasanya sebab kufurnya manusia, bani Adam itu manusia, sebab kufurnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena ghulu, karena melebihi batas terhadap orang-orang saleh. Sebab pertama kali yang membuat orang kufur, yang membuat orang murtad dan melakukan kesyirikan itu adalah karena ghulu terhadap orang saleh. Ini sebagaimana yang kita sebutkan di judul, judul kajian ini adalah kesyirikan pertama di muka bumi. Jadi kesyirikan yang pertama di muka bumi itu karena melebihi batas terhadap orang saleh, mengkultuskan orang saleh. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalil-dalilnya oleh musannif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kita lihat di sini beliau membawakan ayat yang pertama, wa qaulillahi azza wa jalla. Firman Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla firman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Surat An-Nisa ayat 171. Di sini Allah Ta'ala melarang kepada orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, untuk berbuat gulu. Gulu itu artinya mujawazatul haddi, melebihi batasan, melebihi batas. Allah melarang orang-orang ahli kitab untuk melebihi batas. Dan larangan ini tidak hanya untuk ahli kitab, namun juga untuk semua hamba Allah. Masuk kita. Kita juga tidak boleh gulu dalam beragama. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu memang terbiasa gulu dalam beragama. Gulu itu adalah sifat mereka. Suka melebihi batas itu adalah karakteristik mereka, orang-orang ahli kitab. Dan gulu mereka itu banyak ya. Karena memang itu karakteristik mereka. Jadi perbuatan gulu mereka itu banyak, banyak sekali. Nah, yang paling fatal, perbuatan gulu mereka yang paling fatal, yang paling besar adalah dalam menyikapi orang soleh. Gulu dalam menyikapi orang soleh. Ini yang paling fatal. Ya, jadi ayat ini melarang semua perbuatan gulu dalam agama. Dan di antara perbuatan gulu yang paling fatal, yang paling besar bahayanya adalah gulu terhadap orang soleh. Jadi semua perbuatan gulu dilarang oleh ayat ini, termasuk ghulu terhadap orang soleh. Kemudian yang kedua, fi sahih, dalam hadis yang sahih, sahih Al-Bukhari maksudnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 23. Allah Ta'ala firman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُقَ وَنَصْرَ. Mereka orang-orang musyrikin ini saling menyemangati satu sama lain. Orang-orang musyrikin ketika melihat sebagian kawan mereka didakwahi oleh Nabi Nuh untuk bertauhid, untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, maka sebagian yang lain, orang musyrikan yang lain, menyemangati. Mereka mengatakan, La tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa la tadharunna wadda wa la su'a, janganlah kalian meninggalkan wad, janganlah kalian meninggalkan su'a. Wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, janganlah kalian tinggalkan Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Jadi ini orang musyrikin menyemangati orang musyrikin yang lain supaya tetap musyrik, supaya tetap menjalankan tradisi, menjalankan adat istiadat, yaitu menyembah kepada berhala-berhala. Yang namanya tadi, ada yang namanya Wat, ada yang namanya Suwa, ada yang namanya Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Nah, Ibn Abbas menafsirkan ayat ini. Qala, beliau mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuhin. Lima nama ini, yaitu Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah nama-nama laki-laki yang soleh. Ya. Berarti kan, rijalin salihina, laki-laki yang soleh. Yang ada di kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku awhasyaitanu ila qaumihi. Ketika orang-orang saleh ini wafat, maka setan pun mewahyukan. Ya, jadi mewahyukan di sini maksudnya membisikkan. Karena dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala katakan setan itu saling membisikkan satu sama lain perkataan-perkataan yang indah. Auha ba'dhum ila ba'dihin zukhrufal qawli ghurura. Syaitan itu saling mewahyukan. Wahyu itu secara bahasa artinya perkataan yang lirih. Ya. Jadi ini bukan berarti syaitan dapat wahyu ya dari Allah, bukan. Ya, maksudnya menyampaikan perkataan yang lirih satu sama lain atau kepada kaumnya Nabi Nuh. Anin sobu ila majalisihim allati kanu yajlusuna fiha ansaban. Setan membisikkan untuk mendirikan ansoban, mendirikan tugu peringatan ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, di tempat orang-orang soleh tersebut dahulu duduk-duduk, di tempat mereka suka memberikan nasihat, majelis-majelis taklim mereka. Jadi lima orang yang disebutkan dalam ayat ini nama lima orang soleh yang suka memberikan nasihat, yang suka membuka majelis. Nah, dalam rangka untuk mengenang mereka, maka di majelis-majelis taklimnya didirikan tugu peringatan. Dibuatkan patung. Kemudian wa samuha bi asma'ihim. Kemudian patung-patung tersebut, tugu-tugu tersebut dikasih nama. Nah, ini namanya Suwa, ini namanya Wat, ini namanya Yaguth, ini Ya'uq, ini Nasr. Fa fa'alu. Kemudian kaumnya Nabi Nuh tersebut pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ya, syaitan membisikkan berupa ilham. Gitu ya. Tahu-tahu mereka punya ide, punya apa namanya inisiatif dalam diri mereka. Oh, gimana kalau kita buat tugu peringatan? Ini kan orang-orang soleh, mereka itu orang-orang baik, mereka itu banyak jasanya kepada kita, mereka itu adalah orang-orang yang patut ditiru, suri teladan. Ah, gimana kalau kita buatkan tugu peringatan? Muncul ide seperti itu dalam diri mereka. Ya, kemudian walam tu'bad, ketika itu tidak disembah. Ya, tugunya, patungnya sekedar untuk peringatan, memorial, untuk diambil ibrahnya, diambil pelajarannya dahulu ada orang soleh seperti ini. Sifatnya seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa seperti dia. Ya. Tidak disembah, tidak. Namun hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat. Ketika orang-orang yang bangun tugu ini, yang bangun patung ini sudah mati, kemudian berganti generasi, dan ilmu ketika itu sudah dilupakan. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang larangan menyembah selain Allah dilupakan. Akhirnya ubidat. Nah, patung-patung tersebut pun akhirnya disembah. Hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari. Nah, inilah kesyirikan yang pertama di muka bumi. Saya akan sebutkan, ada empat pendapat ulama tentang kapan kesyirikan yang pertama di muka bumi terjadi. Ada empat pendapat ulama. Ini sudah saya tuliskannya di muslim.or.id, itu bisa dicari artikel kesyirikan pertama di muka bumi. Ya. Nah, para ulama sepakat kesyirikan yang paling pertama terjadi di alam semesta, ini bukan di muka bumi ya, di alam semesta itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh iblis. La'natullah alaih. Dalam surat Al-Anbiya Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam." Di antara mereka, di antara makhluk Allah ada yang mengatakan bahwasanya aku adalah ilah, sesembahan selain Allah. Fadzalika najzihi jahannam, kata Allah, kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Surat Al-Anbiya ayat 29. Para ulama tafsir sepakat ayat ini bicara tentang iblis. La'natullah alaih. Iblis mengaku ilah, mengaku sebagai Tuhan selain Allah. Ini kesyirikan atau bukan? Jawabnya ini kesyirikan. Karena mengaku sebagai partner, sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Nah, inilah kesyirikan pertama di alam semesta. Bukan di muka bumi, tapi di alam semesta secara umum. Qatadah mengatakan, "Inna makanat hadhil ayatu khasatun li'aduillahi iblis." Ayat ini turun secara khusus untuk musuh Allah, yaitu iblis. Lama qala maqala. Ketika dia mengatakan apa yang dikatakannya, yaitu mengaku Tuhan. La'anahu Allahu wa ja'alahu rajima. Semoga Allah melaknat dia dan Allah Ta'ala jadikan dia makhluk yang terkutuk. Ini kata Qatadah. Maka ini kesyirikan yang pertama di alam semesta. Kemudian kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi, ada empat pendapat ulama. Yang pertama, kesyirikan yang pertama di muka bumi dilakukan oleh Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Qabil ada Habil. Nah, ini yang melakukan kesyirikan menurut sebagian ulama, yaitu Qabil. Ya. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, disebutkan bahwasanya Qabil ketika membunuh Habil, kemudian ia lari dari Nabi Adam menuju ke Yaman. Ya, orang zaman dahulu itu badannya besar. Ya. Jauh lebih besar daripada badan kita. Ya. Makanya kalau lari ke Yaman, yang padahal Yaman itu jauh, untuk ukuran orang zaman sekarang jauh, tapi untuk orang zaman dahulu mungkin nggak terlalu jauh. Kemudian, atahu iblis. Iblis datang kepada Qabil. Faqala lahu, iblis mengatakan, "Inna habila innama qubila qurbanuhu wa akalat sunnaru li'annahu kana yakhdimun nara wa ya'buduha." Iblis datang kepada Qabil. Mengatakan, "Wei, Qabil, saudara kamu itu Habil, itu kurbannya diterima oleh Allah karena dia itu suka apa namanya melayani api ya di munar dan menyembah api. Dibohongi sama iblis, diakusi. Kan Qabil dan Habil mempersembahkan kurban untuk Allah. Ternyata Allah Allah Ta'ala menerima kurbannya Habil. Kemudian Qabil marah, kemudian Qabil membunuh Habil. Nah, iblis ngasih tahu. Tahu enggak? Kenapa Habil kurbannya diterima? Oh, karena dia itu suka nyembah api, makanya diterima. Makanya kurbannya dimakan oleh api, yaitu oleh petir. Maka hendaknya kamu Qabil juga lakukan demikian seperti yang dilakukan oleh Habil, kata iblis. Dan juga hendaknya ini dilakukan oleh keturunan-keturunanmu. Fabana baita narin fahuwa awwalu man nasaba an-nara wa abadaha. Maka Qabil pun membangun kuil api, ya, kuil untuk penyembahan kepada api, dan itulah penyembahan api pertama kali di muka bumi. Dan juga kesyirikan menyembah api. Ini disebutkan oleh At-Tabari dalam kitab Tarikh Al-Umam Wal-Muluk. Namun riwayat ini tidak disebutkan sanadnya oleh At-Tabari. Bahkan beliau menyebutkan dengan sigah tamrid, dengan ruwiya atau dzukira. Ini menunjukkan bahwasanya riwayatnya riwayat yang lemah. Kemudian yang kedua, pendapatnya kedua. Tadi yang pertama, kesyirikan pertama dilakukan oleh Qabil. Pendapat yang kedua, kesyirikan pertama terjadi di zamannya Yarad bin Malail, ayah dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini sebelum zaman-zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tidak diketahui siapa yang melakukan kesyirikan, namun di zaman itu, di zaman dari ayahnya Nabi Idris. Ayah Nabi Idris namanya tadi Yarad bin Malail. Ini juga disebutkan oleh At-Tabari dalam kitab Tarikh Al-Umam Wal-Muluk. Beliau katakan, An Ibn Abbasin qala fi zamani Yarad amilat al-asnama. Di zaman Yarad bin Malail, dibuatlah berhala-berhala. Wa raja'a man raja'a anil Islam. Sehingga beberapa orang pun murtad dari agama Islam. Artinya murtad dari ajaran Tauhid. Ya, namun ini juga riwayatnya lemah. Ya, bahkan terdapat perawi yang muttaham bil kadzib, yang tertuduh berdusta, sehingga ini riwayatnya sangat lemah, dhaif jiddan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kesyirikan pertama terjadi pada keturunan Qabil, bukan pada Qabilnya tapi pada keturunannya, keturunan Qabil anaknya Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Ibnul Kalbi, seorang ulama bernama Ibnul Kalbi dalam kitab Al-Asnam. Dari Ibn Abbas, ia mengatakan, ketika Nabi Adam wafat, maka Bani Syith meletakkan jasad Nabi Adam di goa. Lalu jasad tersebut mereka agungkan dan mereka hormati. Kemudian salah seorang lelaki dari Bani Qabil mengatakan, wahai Bani Qabil. Bani Qabil artinya keturunan Qabil. Wahai Bani Qabil, sesungguhnya Bani Syith memiliki tempat yang mereka biasa mengelilinginya. Biasa dilakukan tawaf di sana. Dan mengagukannya. Sedangkan kalian enggak punya. Maka ia pun memahat berhala untuk kaumnya. Salah seorang dari Bani Qabil tadi memahat berhala untuk kaumnya, itu Bani Qabil. Fakana awwala man amilaha. Maka itulah kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi. Namun tadi Ibn al-Kalbi membawakan ini dalam kitab Al-Asnam dengan sanad yang lemah. Sanadnya juga lemah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tauhid tadi, bahwasanya kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana surat Nuh tadi. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. Dan juga sebagaimana penjelasan dari Ibn Abbas tadi. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana baina Nuhin wa Adama ashratu qurunin. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ada 10 generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haqqi. Mereka semua di atas kebenaran. Mereka semua di atas tauhid. Nabi Adam, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini apa namanya, dibedakan oleh 10 generasi. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Kulluhum ala syariatin. Ini siapa yang lagi goreng? Ya. Semuanya di atas syariat, semuanya di atas tauhid. Tidak ada perbuatan syirik. Kalau maksiat ada, ya, sejak zaman Nabi Adam tadi Qabil membunuh Habil itu maksiat. Bahkan itu maksiat yang terjadi, yang pertama terjadi di muka bumi. Bahkan kata para ulama, semua perbuatan, semua pembunuhan di muka bumi itu dosanya ngalir kepada Qabil. Waliyadzubillah, ya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan perbuatan pembunuhan. Dia membuat sunnah sayyi'ah, membuat teladan yang buruk. Maka dosanya semua pembunuhan yang terjadi sampai zaman sekarang, sampai kiamat, dosanya ngalir kepada Qabil. Itu maksiat pertama. Tapi tidak ada kesyirikan. Sampai zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Nah, baru di zamannya Nabi Nuh, fakhtalafu faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Mereka pun ikhtalafu, mereka pun berpecah belah, artinya mereka memiliki akidah-akidah menyimpang. Mereka berbuat kesyirikan. Maka ketika itu Allah Ta'ala utus para nabi dan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Sejak di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Dan inilah pendapat yang sahih. Karena tadi tiga pendapat di atas, riwayatnya apa? Lemah, dhaif. Pendapat yang keempat, dalilnya sahih. Tadi riwayat Bukhari, ayat Al-Quran, dan juga tadi hadis sahih riwayat At-Tabarani. At-Tabari, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan, kesyirikan yang terjadi pertama di muka bumi, itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh, sebelum-sebelumnya nggak ada kesyirikan. Kalau maksiat ada, tapi tidak ada kesyirikan. Dan ketika terjadi di zaman Nabi Nuh, artinya terjadi di kaumnya Nabi Nuh ya, bukan Nabi Nuh. Di kaumnya Nabi Nuh, oleh karena itulah Allah utus Nabi Nuh sebagai Rasul. Maka Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Sebab diutusnya Nabi Nuh sebagai Rasul, bahkan beliau yang pertama, karena ketika itu ada kesyirikan. Karena ketika itu ada kesyirikan, pertama kali terjadi kesyirikan. Nah, sekarang kesyirikannya apa? Kesyirikan kan banyak bentuknya. Ada pakai jimat, ya. Kemudian nyembah pohon keramat, nyembah batu, nyembah benda langit. Kemudian datang ke dukun, sihir, macam-macam. Kesyirikan apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh? Sebagai kesyirikan pertama di muka bumi. Yaitu, al-ghulu ala salihin. Perbuatan melebihi batas kepada orang-orang soleh. Maka, subhanallah, ini takdir Allah. Allah takdirkan kesyirikan pertama di muka bumi adalah perbuatan ghulu kepada orang soleh. Tentunya banyak sekali ibrahnya. Banyak sekali hikmahnya. Allah takdirkan demikian. Di antaranya adalah, kalau kita tahu bahwasanya kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi adalah karena gulu kepada orang soleh, maka harusnya kita sangat-sangat waspada. Dan di zaman kita sekarang pun sangat-sangat banyak orang melakukan seperti itu. Padahal itu kesyirikan yang paling pertama. Yang menyebabkan Allah Ta'ala utus Rasul itu karena perbuatan melebihi batas kepada orang soleh. Maka tidak layak kita itu meremehkan, ah ini kan orang soleh, gak apa-apalah. Ya kita apa namanya ambil keringatnya, kita ambil ludahnya, dia akan memuliakan, ya kita berdoa di kuburannya, ya namanya orang soleh nggak apa-apa, ini orang meremehkan banyak, mereka nggak tahu bahwasanya itu kesyirikan pertama di muka bumi, itu sebabnya Allah Ta'ala utus Rasul gara-gara seperti itu, ini perbuatan yang besar, ini di antara hikmahnya. Juga di antara hikmah yang lain, Kalau ada di zaman sekarang orang yang berbuat melebihi batas kepada orang soleh, mengkultuskan orang soleh, maka apa bedanya mereka dengan orang musyrikin zaman dahulu? Sama saja. Sama saja. Kalau orang musyrikin zaman dahulu, Allah katakan musyrik, Allah katakan kafir, maka orang yang melakukan sama seperti itu di zaman sekarang, mau kita katakan apa? Mau kita katakan orang soleh juga? Mau kita katakan orang baik? Ya enggak lah, kita katakan musyrik juga. Dikatakan kafir. Orang yang berbuat gulu kepada orang soleh. Ya tentunya tidak secara mutlak ya. Nanti kalau perbuatan gulunya itu tidak sampai level kesyirikan, tidak sampai level kekufuran, maka tidak kafir. Ya kita lihat penjelasan yang dibawakan oleh musannif di sini. Kalau saya baca dari kitab saya. Waqala Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim mengatakan, qala ghairu wahidin minas salafi lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum. Kata Ibn Al-Qayyim, beberapa orang ulama salaf, ulama zaman dahulu mengatakan, masih menjelaskan ayat di atas, surat Nuh tadi, surat Nuh ayat 23 tadi. Maksudnya ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, kemudian orang-orang pun beriktikaf. Akafu ala kuburihim. Beriktikaf di kuburan mereka. Ya, iktikaf itu artinya berdiam diri. Ya, berdiam diri untuk melakukan ibadah. Jadi beriktikaf di sana merenung gitu ya. Merenung. Banyak mengingat kebaikan-kebaikan dari orang soleh tersebut, ya banyak mengingat akhlak-akhlak baik dari orang soleh tersebut, seperti itu. Thumma sawwaru tamathilahu, kemudian mereka buat tamathil, dibuatkan patung. Ya kalau di ayat tadi tidak disebutkan kata-kata patung, juga di hadis atau dari penjelasan Ibnu Mas'ud, penjelasan Ibnu Abbas. Tidak juga disebutkan kata-kata patung, hanya disebutkan ansoban. Ansob artinya tugu. Tapi disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Ini kata Ibnu Qayyim, ini riwayat dari para salaf. Jadi tugu yang dibuat bukan sekedar tugu, seperti tugu Jogja gitu ya, yang gak ada apa-apanya. Tapi tamathil, patung, makhluk bernyawa. Thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian setelah berlalu waktu lama, akhirnya disembah. Awalnya hanya etikaf, hanya untuk memorial, hanya untuk merenung di sana, merenungkan kebaikan-kebaikan orang soleh tersebut. Lama-lama disembah. Ini kata Ibnu Qayyim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya Rasulullah bersabda, "La tuturuni kama atratin Nasara ibnu Maryam." Kata Nabi, janganlah kalian melakukan al-itra. Al-itra artinya memuji yang berlebihan. Pujian-pujian yang berlebihan yang tidak ada pada diri yang dipuji tersebut. Janganlah kalian melakukan al-itra. Memuji berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Innama ana abdun, saya seorang hamba, kata Nabi. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka andainya kalian katakan tentang aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini Nabi melarang untuk berbuat gulu kepada Nabi. Nabi saja tidak boleh diperlakukan secara berlebihan, lebih batas. Ya. Dan perkara yang gulu, perkara yang melebihi batas, adalah perkara yang di luar dari batasan syariat. Ini juga banyak orang salah paham ya. Patokan gulu, patokan ekstrim. Ya. Gulu itu kalau diterjemahkan ekstrim. Patokan ekstrim itu bukan menurut masing-masing. Ya. Patokan ekstrim, gulu itu bukan kembali kepada opini masing-masing. Bukan perasaan, bukan. Ya. Karena di masyarakat kita ada yang menganggap sholat ke masjid 5 waktu, ya ini di luar pandemi ya. Sholat ke masjid 5 waktu bagi laki-laki itu berlebihan. sholat kok sampai 5 kali ke masjid. Sholat itu cuma maghrib aja gitu, Pak. Ke masjid maghrib aja. Nah, itu yang normal. Kan? Jadi banyak orang berpikiran seperti itu. Ya, sholat ke masjid 5 waktu itu berlebihan. Ya, terlalu fanatik lah, terlalu gulu, terlalu ekstrim. Nah, ini kalau patokannya kembali ke perasaan seperti itu. Pakai jilbab. Ya. Pakai jilbab kok setiap hari. Setiap keluar kok pakai jilbab. Pakai jilbab itu kalau mau kondangan. Ya, kalau mau kendurian, hajatan. Kalau nggak kondangan ya nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Nah ini. Jadi orang yang pakai jilbab setiap hari keluar, ya perempuan, dianggapnya ekstrim, gulu. Itu kalau kembali ke perasaan. Ya. Musik kok diharamkan. Ya, di mana-mana musik ada kok. Setiap orang nyetel musik kok diharamkan. Wah ini ekstrim, gulu. Ya. Kalau patokannya kembali ke perasaan ya seperti itu. Tapi bukan itu patokannya. Kalau patokannya kembali ke perasaan masing-masing ya kacau semuanya. Ya. Nanti semuanya jadi gulu. Nah, jadi patokannya bukan itu. Patokannya adalah syariat. Semua yang melebihi dari apa yang dibatasi oleh syariat, apa yang disyariatkan, yang lebih dari itu gulu. Tapi kalau dalam koridor syariat, selama masih dalam koridor syariat, bahkan itu yang dituntunkan, yang diperintahkan oleh syariat, maka itu bukan gulu sama sekali. Nah, maka semua perkara yang memang diperintahkan kepada kita, terhadap Nabi. Semua perkara yang memang disyariatkan, diperintahkan kepada kita, sikap-sikap kepada Nabi SAW, itu bukan gulu. Kita disuruh untuk mencontoh beliau, mengikuti sunnah beliau, ya, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam adab. Ini bukan gulu. Ya. Kadang ada orang mengatakan, masa semua harus kayak Nabi? Ya. Masa jalan kayak Nabi, makan kayak Nabi? Ya. Masa berumah tangga kayak Nabi? Kok semua kayak Nabi? Nah. Ah, kamu ekstrim, nah, gulu. Nah. Ini banyak orang seperti itu. Enggak, memang kita diperintahkan. Kata Allah, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma ataakum wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu bukan gulu. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita terhadap Nabi SAW itu bukan gulu. Yang lebih dari itu gulu. Misalnya dengan menyembah kuburan beliau, berdoa kepada beliau, memuji beliau berlebihan, meyakini beliau punya sifat-sifat ilahiyah, ya, meyakini beliau bisa menguasai manfaat atau mudarat, bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh dan semisalnya, ini gulu pada Nabi. Dan Nabi larang, la tuturuni, jangan kalian berlebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa. Kemudian waqala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Yang bersabda, jauhilah sikap gulu melebihi batas. Karena perkara yang membinasakan kaum-kaum sebelum kalian adalah perkara gulu. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Nabi larang perbuatan gulu secara umum. Kemudian wali muslimin An-Nabi Mas'udin. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang mutanatti', mutanatti' artinya orang yang melebihi batas, sama orang yang ghalin, orang yang gulu. Qalaha thalathan. Nabi mengucapkan ini sampai 3 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ihris ala mayan fa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah. Dan janganlah malas. Kemudian Nabi katakan, wala yushaddu dini illa ghalabahu. Dan tidak ada orang yang melebihi batas dalam beragama, kecuali pasti dia akan terkalahkan. dia akan capek sendiri. Dia akan binasa sendiri. Kalau dia melebihi batas dalam agama, dia akan binasa sendiri. Dan ini banyak yang sudah kita lihat buktinya. Ini benar ya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu benar. Orang yang gulu dalam beragama nanti dia akan hancur, ya, akan terkalahkan oleh sikapnya tersebut. Seperti contoh dahulu ya, banyak ya beberapa ikhwan yang dia berlebihan dalam masalah tahdir. Mudah sekali mentahdir sesama Ahlussunnah. Ahlussunnah yang tidak berbuat kebid'ahan, tidak berbuat penyimpangan, ditahdir. Dikatakan sururi, dikatakan hizbi, padahal tidak melakukan sururi, tidak melakukan hizbi. Tapi mudah sekali ditahdir. Nah, ternyata orang-orang yang suka mentahdir ini, kalau kita lihat, banyak di antara mereka yang malah futur. Malah nggak ngaji lagi, malah sudah kayak orang awam. Meninggalkan ngaji, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan sunnah Nabi. Bahkan ada kasus, ya, ada seorang ikhwan yang dia gulat, ya, gulat itu tahdir, berlebihan dalam masalah tahdir, mudah sekali mentahdir alus sunnah, tanpa bukti, serampangan. Ternyata dia itu suka godain perempuan. Allah musta'an. Di satu sisi, oh, kayak berlebihan sekali dalam menyikapi di antara akhwat yang diganggu sama dia, ya. Diteleponi, ya, di SMS, dan zaman dulu nggak ada WhatsApp, ya, di SMS-in, ya, sampai neror gitu ya. Kalau kamu nggak balas SMS saya, nanti saya cegat kamu di jalan. Ini ikhwan ngaji seperti ini. Allah musta'an. Ini contoh bukti orang yang hancur gara-gara dia gulu. Dan banyak seperti ini. Ada orang yang gulatu tahdir, sekarang sudah isbal, ya, sudah nggak pernah ngaji lagi, sudah dengar musik. Banyak kasus seperti itu. Ya, kata Nabi, wala yushadduddin illa ghalabahu. Tidak ada orang yang berlebihan dalam beragama kecuali dia pasti akan ngaco sendiri. Akan hancur sendiri. Maka gulu itu dilarang dalam agama dan juga memberikan bahaya kepada orang yang melakukannya. Dia akan hancur dengan sikap gulunya tersebut. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kita lihat masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di sini. Ini masail. Al-ula anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam. Orang yang memahami bab ini dan juga dua bab setelah ini akan mengetahui bahwasanya Islam itu asing. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al ajaba. Dan dia akan melihat betapa Allah sangat kuasa untuk membolak-balik hati. Dan dia akan terheran-heran. Dia akan terheran-heran dengan fenomena-fenomena banyak hati yang berbolak-balik tadi seperti yang saya sampaikan. Dia gulu dalam beragama, ya, dalam bermanhaj, dalam menyikapi sama ahlu sunnah. Tapi Allah Ta'ala balik hatinya. Dia menjadi orang yang hina dengan dia melakukan maksiat, pacaran, godain perempuan, ganggu perempuan. Ya, waliyadzubillah. Jadi betapa Allah Ta'ala mudah sekali membolak-balik hati manusia. Dan juga tadi beliau sebutkan di sini betapa Islam itu asing. Betapa Islam itu asing. Ini terkait dengan masalah gulu. Banyak orang yang menjalankan sunnah Nabi, menjalankan syariat, itu disebut gulu. Ini karena ghurbatul Islam. Nabi mengatakan, bada al-Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu awalnya asing. Dan nanti akan kembali asing. Jadi orang-orang yang menjalankan Islam dianggapnya aneh, asing. Orang yang pakai jilbab dianggap asing. Padahal jilbab ini sepakat ulama wajib. Tapi ketika pakai jilbab dianggap nggak sah. Pakai jilbab lebar. Ya. Ini semua ulama nyuruh pakai jilbab lebar. Tidak ada ulama yang nyuruh pakai jilbab seksi, nggak ada. Semua ulama madhab itu nyuruh untuk pakai jilbab lebar. Bahkan semua ulama madhab itu menganjurkan untuk pakai cadar, untuk menutup wajah. Ini semua ulama madhab. Mereka hanya khilaf masalah wajib tidaknya. Ada yang mewajibkan seperti ulama Hambali, ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah, dianjurkan. Tapi semuanya mengatakan pakai cadar lebih utama. Semua ulama madhab. Tapi anehnya, tadi al-ajab ya, kata beliau al-ajab, aneh. Di zaman sekarang yang pakai cadar malah dianggapnya asing, dianggapnya aneh. Padahal itu yang diperintahkan oleh para ulama, semua madhab. Ketika semua ulama madhab sepakat musik itu haram. Ya. Kemudian ketika ada ustaz menyampaikan haramnya musik, dianggapnya aneh. Padahal ini semua ulama madhab. Ya, semua ulama madhab sepakat. Empat madhab dan madhab-madhab yang lain sepakat musik itu haram. Tapi ketika diharamkan malah dianggapnya pendapat aneh. Ya memang inilah ghurbatul Islam. Kemudian ats-tsaniya ma'rifatu awwali syirkin hadatsa fil ardi kana bi syubhatis shalihin. Dalam bab ini ada pengetahuan bahwasanya syirikan yang pertama terjadi di muka bumi adalah karena syubhat seputar orang soleh. Ya. Kenapa disebut syubhat? Karena bagi orang-orang awam ini samar. Mana yang benar, mana yang salah, samar. Orang awam dikasih tahu, ini kuburan orang soleh loh. Ini kuburan orang soleh. Karena dia orang soleh, maka kita harus muliakan. Itu orang yang rajin ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus muliakan. Kalau kamu berdoa di sini, doa kamu makbul. Ini syubhat. Orang awam termakan dengan syubhat ini. Orang yang tidak belajar tauhid dengan rinci, dengan mendalam, termakan syubhat ini. Maka boleh katakan ini syubhat. Syubhat terkait dengan orang soleh. Dan ini juga yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Ada orang soleh meninggal, kemudian mereka ingin memorial. Dibangunlah patung, dan mereka etikaf di sana. Ini syubhat. Dan inilah kesyirikan pertama di muka bumi. Talithah yang ketiga, ma'rifatu awwali syai'in. Ghayra bihi dinul anbiya. Wa ma sababu dzalika ma ma'rifati anna Allah arsalahum. Dalam bab ini ada pengetahuan tentang apa yang pertama kali mengubah-ubah ajaran para nabi. Ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama. Itu mengajak untuk menyembah Allah semata dan mengajak untuk mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Itu semuanya sama, enggak ada beda. Semuanya tanpa terkecuali. Dan sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang recoki itu. Tidak ada yang melanggar itu, tidak ada. Menyembah Allah semata dan mengkufuri semua sesembahan selain Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Ini enggak ada yang melanggar ini, enggak ada. Enggak ada yang ubah-ubah. Nah, ketika zamannya Nabi Nuh ada yang ubah-ubah. Dengan dia melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sababu dzalika, dan beliau ingin memancing kita. Apa sebabnya? Apa sih sebabnya? Apa pemicunya sehingga agamanya para nabi yang sudah paten, yang tadinya sudah antang-antang saja, kemudian diubah-ubah? Sebabnya adalah karena gulu kepada orang soleh. Rabi'ah yang keempat, qabulul bid'ai ma'kauni syara'i'i wal fitri tarudduha. Beliau katakan bid'ah itu mudah diterima. Bid'ah itu mudah diterima walaupun syariat dan fitrah yang lurus itu menolaknya. Di antara contoh bid'ah adalah tadi melakukan i'tikaf. I'tikaf itu ibadah bukan sih? I'tikaf itu ibadah bukan? Jawabannya iya. Makanya ketika bulan Ramadan, ya, terutama di 10 hari terakhir, kita diperintahkan untuk i'tikaf di masjid. Maka i'tikaf itu ibadah. Ya, dan juga di luar bulan Ramadan, itu ada pembahasan ya, apakah i'tikaf itu dianjurkan juga di luar bulan Ramadan. Sebagian ulama menganjurkan. Ya. Jadi i'tikaf itu mutlak. Berdiam diri di masjid di luar bulan Ramadan juga itu berpahala. Nah ini orang-orang di zaman Nabi Nuh beri'tikaf di mana? di tugu di depan patung orang soleh. Allah musta'an. Dan ini bid'ah. Ini tidak ada Nabi yang ngajarkan seperti ini, nggak ada. Namun orang-orang ketika itu menerimanya, menganggapnya bagus. Kenapa orang-orang mudah menerima bid'ah? Karena dianggapnya baik. Nah ini, dianggapnya bagus, dianggapnya baik. Inilah yang membuat bid'ah itu lebih mudah diterima. Padahal sebetulnya syariat sudah melarang. Semua syariat para nabi melarang bid'ah. Tidak hanya syariat nabi kita. Dan juga fitrah yang lurus, kalau masih lurus, pasti nggak akan serak. Masa sih, kok duduk di depan patung? Nggak akan serak. Fitrah yang lurus nggak akan serak. Ada patung, kemudian kita disuruh duduk di depannya, disuruh merenung. Ngapain ya? Mendingan rebahan ya, lihat-lihat Facebook. Mendingan lihat status WhatsApp ya, pada ngapain duduk depan patung merenung. Mau ngapain? Apa manfaatnya? Fitrah yang lurus tuh nggak akan menyetujui. Ya. Orang zaman dulu ya, daripada duduk depan patung, mendingan jualan di pasar, mendingan main sama anak, mendingan mendingan bertani, beternak. Jadi fitrah yang lurus sebetulnya nggak akan terima. Tapi mudah sekali diterima bid'ah. Kemudian al-khamisa anna sababa dzalika kullihi masjul haqqi bil batil. Dan sebab bid'ah itu mudah diterima adalah karena tercampurnya antara hak dengan batil. Yang hak dengan yang batil dicampurkan. Dan ini banyak orang yang suka mencampurkan yang hak dengan yang batil, di antaranya orang yang berdakwah dengan musik. Ya. Dakwah itu hak. Dakwah itu ibadah. Kemudian musik itu kebatilan, dilarang oleh agama. Bagaimana mungkin ingin berdakwah dengan musik? Makanya kita lihat sejarah para nabi, para salaf dahulu, nggak ada yang dakwah dengan musik. Di zaman nabi ada musik? Nggak ada. Di zaman nabi ada musik. Orang-orang Quraisy ketika mengejar rombongan sahabat nabi yang hijrah, ya. Hijrah pertama itu ke Habasyah. Ya, hijrah itu dua kali. Pertama ke Habasyah, kemudian baru ke Madinah. Ketika sebagian sahabat seperti Ruqayyah, Uthman, itu hijrah ke Habasyah, dikejar oleh orang Quraisy. Kemudian ketika sampai Habasyah, para sahabat dilindungi oleh Raja Najasyi. Ya, dilindungi. Ketika orang Quraisy sampai sana, dia bilang, wahai Raja Najasyi, ini kaum kami, ayo disuruh pulang. Mereka telah melakukan pelanggaran, suruh pulang. Kemudian Raja Najasyi di kasih iming-iming, kasih hadiah, dan juga dikasih musik. Ya, dengan penari perempuan. Ya, ini alat musik. Supaya bisa dirayu, supaya bisa membolehkan Utsman, Ruqayyah, dan para sahabat ini pulang. Jadi dikasih musik. Zaman dahulu sudah ada musik. Dan juga disukai ya, buktinya ini untuk merayu raja itu pakai musik. Ya, pakai nari-nari. Ya, pakai perempuan yang nari-nari. Sudah ada zaman itu, sudah disukai musik itu. Orang-orang yang dakwah di zaman sekarang kan alasannya kan musik itu sekarang digandrungi oleh masyarakat. Maka ini celah kita untuk berdakwah lewat musik. Nah, ini omong kosong. Ya. Zaman dahulu, di zaman Nabi, musik sudah disukai, digandrungi. Tapi apakah Nabi menganggap, oh ini celah dakwah, oh ini sarang dakwah supaya dakwahnya masuk? Enggak. Enggak ada Nabi gonjreng-gonjreng main musik ya. Nggak ada sahabat gonjreng-gonjreng main musik atau bikin grup band, itu nggak ada. Atau para imam madhab, Imam Syafi'i, apa Imam Syafi'i bikin band musik, main musik, nggak ada. Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Hatta sebagian ulama yang terjatuh pada kekeliruan seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ar-Rafi'i membolehkan sebagian alat musik, sebagian, dan ini pendapat yang keliru. Apakah mereka main? Enggak. Mereka enggak main. Walaupun mereka membolehkan, tapi mereka enggak main. Enggak ada ulama main musik, itu enggak ada. Ya, maka ini mencampurkan ya hak dengan yang batil. Allah musta'an. Kemudian fal awwalu mahabbatu shalihin wa tsani fi'lu unasin min ahli al-ilmi. Wadini syai'an arada bi khairan wa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Maka sebab yang paling pertama adalah Nah, syubhat yang pertama adalah kecintaan kepada orang soleh. Karena mengaku cinta kepada orang soleh, akhirnya berbuat melebihi batas kepada orang soleh. Kemudian syubhat yang kedua adalah sebagian orang yang dianggap ulama, waddin, dan juga yang dianggap orang soleh, melakukan suatu perkara yang dianggap baik. Namun, orang-orang setelah mereka punya anggapan yang berbeda, ya, punya pikiran yang beda. Jadi, kaumnya Nabi Nuh yang pertama, mereka membangun tugu, membangun patung, apa namanya, tujuannya menurut mereka baik. Yaitu supaya bisa memorial, bisa mengingat jasa-jasa mereka, mengingat akhlak mereka. Ya, ini tujuan mereka. Tapi orang-orang setelahnya kan nggak seperti itu. Nyata orang-orang setelahnya malah menyembah. Menyembah patung tersebut. Maka, orang yang berilmu itu tidak hanya melihat apa yang sekarang. Tapi dia melihat kira-kira nanti apa yang akan diakibatkan oleh perbuatan saya ini. Tidak hanya melihat apa yang sekarang terjadi, tapi dia juga mempertimbangkan nanti eksesnya apa. Akibat jangka panjangnya apa, seperti itu. Seperti Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ketika melihat pohon yang pernah dilakukan di sana Bai'atul Ridwan. Jadi ada pohon yang Nabi pernah membaiat para sahabat, atau para sahabat pernah membaiat Nabi di pohon tersebut, di bawah pohon tersebut. Di zaman Umar, pohonnya didatangi. Oh, karena ini tempat bersejarah, didatangi oleh orang-orang. Apakah ketika itu pohonnya disembah? Belum. Belum, tapi orang banyak yang berdatangan ke sana. Karena menganggap pohon ini spesial, pohon istimewa, karena Nabi pernah di sini. Pernah ada peristiwa yang spesial, yaitu di baiatnya Nabi SAW oleh para sahabat. Namun oleh Umar bin Khattab ditebang, pohonnya ditebang. Karena Umar melihat ini kalau dibiarkan jangka panjangnya bisa buruk, nih. Bisa terjadi penyembahan. Eksesnya akan buruk. Demikianlah, ya, orang berilmu itu melihat tidak hanya yang sekarang, tapi dia mempertimbangkan nanti ke depannya jadi apa. Kemudian as-sadisah yang keenam, tafsirul ayati min suratin Nuh. Dalam bab ini ada penjelasan tafsir tentang surat Nuh ayat 23 tadi. Sabi'ah yang ketujuh, jibillatul adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazidu. Secara naluriah, manusia itu senang kepada kebenaran. Fi kaunil haqqi. Namun yang kusu fil qalbi wal batilu yazidu. Namun dalam hati itu bisa berkurang. Kesenangan kepada kebenaran itu bisa berkurang. Bisa berubah-ubah tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperparah dengan adanya kebatilan. Ini pada asalnya manusia itu senang kepada al-haq. Tadi pada fitrah yang lurus tidak akan setuju dengan adanya patung, ya, kemudian di depan patung tersebut beriktikaf, berdiam diri. Fitrah yang lurus menolak karena fitrahnya masih senang kepada kebenaran. Tapi ini bisa berkurang, bisa hilang kalau tidak dijaga. Ya. Tidak dijaga dengan ilmu, tidak minta hidayah kepada Allah, tidak bergaul dengan orang soleh. Ditambah lagi ada yang nyemangati, ya, untuk melakukan itu. Akan bertambah, hilang lagi dengan adanya kebatilan. Kemudian, as-saminah yang ke-8, fihi syahidun lima nukila an ba'di salafi annal bid'a sababun lil kufri. Dalam bab ini ada bukti bahwasanya, ada bukti terhadap apa yang dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya annal bid'a sababun lil kufri. Perbuatan bid'ah itu akan menyebabkan kekufuran. Wa annaha, ini di buku saya enggak ada. و Wa annaha ahabbu ila iblisa minal ma'siyati. Dan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Li'anal ma'siyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Karena maksiat itu masih bisa diharapkan orangnya bertobat. Sedangkan bid'ah itu sulit untuk diharapkan orangnya bertobat. Ya, jadi annal bid'a sababun lil kufri. Bid'ah itu adalah sebab terjadinya kekufuran. Awalnya melakukan bid'ah, apa tadi? Beretikaf. Beretikaf di tugu orang soleh, di patung orang soleh. Atau yang lainnya, berdoa di kuburan, baca Quran di kuburan. Ini bid'ah. Dia pernah dilakukan oleh Nabi atau para sahabat. Ini awalnya. Kalau ini dibiarkan, kita khawatirkan lama-lama akan bertambah menjadi kekufuran. Karena ini adalah salah satu bahaya dari bid'ah. Bid'ah itu selain tertolak amalannya, tidak berpahala, juga dikatakan oleh Nabi sebagai dolalah, kesesatan, berarti berdosa. Yang melakukan bid'ah itu berdosa. Dikatakan oleh Nabi orang melakukan bid'ah itu dilaknat oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh malaikat dan seluruh makhluk Allah. Kemudian orang yang melakukan bid'ah itu akan diusir dari telaga Nabi SAW. Bid'ah itu juga merusak hati. Selain itu juga bid'ah itu sababun lil kufri. Sebab yang bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ini bahaya-bahaya bid'ah. Maka bid'ah itu jangan diremehkan. Walaupun kecil jangan diremehkan. Ya, jangan mengatakan, oh gak apa-apa sekali ini. Yang penting serawong sama warga. Gak apa-apalah melakukan bid'ah sekali-kali. Jangan. Ya. Awalnya sekali, nanti rutin. Ya, dua kali, tiga kali. Akhirnya terbiasa, akhirnya permisif, akhirnya ah nggak apa-apa, bid'ah itu boleh, ini bid'ah hasanah. Ya, awalnya cuma sekali, lama-lama bid'ah hasanah. Kemudian sudah tuh bid'ah hasanah, nanti yang lain ikut yang lain lagi ya, ziarah kuburan. Oh ini kan ziarah, ini bukan nyembah kuburan kok ziarah. Ya, nanti lama ziarah-ziarah, akhirnya berdoa kepada kuburan. Jadi lihat betapa mudahnya Allah Ta'ala membolak-balik hati manusia. Ya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa annaha ya, at-tasi'ah yang ke-9, ma'rifatu asy-syaitani bima ta'ulu ilaihi al-bid'atu. Walau hasuna qasdul fa'ili. Dalam bab ini ada pengetahuan, ada ilmu tentang betapa syaitan itu mudah sekali untuk menyeret orang kepada bid'ah. Walaupun niat hati dari orang yang melakukan bid'ah tersebut niatnya baik. Qasdul fa'ili hasan, hasuna qasdul fa'ili. Niatnya baik. Tapi niat yang baik itu ya, itu adalah bentuk langkah-langkah syaitan. Ya, kata Allah, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu pintar. Menggoda manusia tidak langsung. Ayo kamu zina, enggak. Ayo kamu nyembah kuburan, enggak. Tapi ada step by step. Ada step by step. Ada langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama dibilang, oh ini kan bagus, ini langkah pertama. Udah lakukan enggak apa-apa. Ya, i'tikaf di depan patung orang soleh. I'tikaf kan baik. Apa ruginya gitu kan, kamu juga enggak keluar uang. Ya, kamu juga nanti dapat bisa merenungkan akhlak yang baik dengan mereka. Bagus kok. Seperti itu. Ini langkah setan. Walaupun niatnya bagus, tapi hendaknya orang itu sadar. Dia sedang dijebak oleh syaitan. Sudah masuk ke perangkap yang pertama. Dan nanti ada perangkap-perangkap yang lain. Kalau dia tidak segera keluar dari sana. Kemudian Al-Asyirah. Yang ke-10. Ma'rifatu al-qa'idatil kulliyati wahya an-nahyu anil kuluwi. Ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Dalam bab ini ada pengetahuan berupa kaidah yang kuliah, kaidah yang umum bahwasanya gulu itu dilarang. Perbuatan melebihi batas dalam agama itu dilarang. Dan juga dari sini kita mengetahui perbuatan gulu itu akan membawa kepada yang lain. Ya. Awalnya gulu, namun lama-lama bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, bisa terjerumus ke dalam kufuran. Sebagaimana juga tentang kisah orang-orang yang berzikir di masjid. Ada sahabat yang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kemarin saya di masjid lihat ada orang kumpul-kumpul, mereka berzikir. Di antara mereka ada yang mimpin zikirnya. Yang mimpin ini mengatakan, 'Wahai fulan, wahai kalian, halilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali. Sabihu mi'ah, ucapkan tasbih 100 kali. Kabbiru mi'ah, ucapkan takbir 100 kali.'" Jadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Allahu akbar 100. Alhamdulillah 100. Ini bikin liqa, ya, bikin halaqa di masjid seperti itu. Dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Kalau kamu lihat lagi, langsung panggil saya. Kalau kamu lihat lagi peristiwa seperti itu, ada orang seperti itu, langsung panggil saya." Nah, suatu hari ada lagi yang seperti itu. Orang yang dikir-dikir, pakai hitungan-hitungan, ada yang mimpin. Dikir jama'i. Ada yang mimpin, pakai hitungan-hitungan tertentu. Langsung Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil, kemudian ditegur. "Wahai kalian, kasihanilah diri kalian. Adanya kalian hitung-hitung saja dosa-dosa kalian. Gak usah hitung-hitung zikir. Ini gak pernah ada contohnya. Gak usah hitung-hitung takbir 100, tasbih 100 di majlis ini. Hitung saja dosa-dosa kalian. Sesungguhnya baju Nabi itu belum rusak. Bejana-bejana Nabi masih ada. Belum hancur. Para sahabat Nabi masih banyak. Yang kalian lakukan ini cuma dua kemungkinannya. Kalian lebih alim, lebih berilmu daripada para sahabat. Ataukah para sahabat itu sesat semua. Ya, karena gak pernah lakukan seperti ini. Sahabat Nabi gak pernah lakukan seperti ini. Cuma dua kemungkinannya. Kalian lebih tahu, kalian dapat ilmu dari Allah atau dari Rasul langsung. Atau para sahabat Nabi sesat semua. Kemungkinannya, kemungkinan yang pertama, kalian itu lebih berilmu daripada sahabat. Ataukah kalian yang sesat. Kalian yang sesat. Jadi kemungkinannya nggak ada kemungkinan lain kecuali yang kedua. Nggak mungkin orang ini lebih berilmu daripada para sahabat. Sahabat sesat semua, nggak ada. Justru mereka ini yang sesat. Melakukan sesuatu yang para sahabat nggak tahu, nggak pernah amalkan, Nabi nggak pernah ajarkan. Dan ternyata orang-orang yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, "Wahai Ibnu Mas'ud, ya, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Kami lakukan ini cuma cari kebaikan. Ya, supaya bisa berzikir, ya, cari pahala. Masa kayak gini dilarang?" Gitu. Maka kata Ibnu Mas'ud, "Kam min muridin lil khairi lam yusibah." Betapa banyak orang yang mencari kebaikan namun enggak dapat. Dan ternyata orang-orang ini yang ikut zikir-zikir ini mereka ada di Nahrawan. Ya. Bergabung dengan pasukan Khawarij berperang melawan para sahabat. Jadi Khawarij awalnya dari perbuatan bid'ah, ya, gulu dalam bid'ah, gulu dalam ibadah, tapi perbuatan gulu ini akan membawa kemana-mana. Akan membawa ke hal-hal lebih parah lagi. Mereka berakhir menjadi Khawarij. Waliyadzubillah. Kemudian, Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11, Madarratu al-Uqufi ala al-Qabri li'ajli amalin salihin. Bahayanya beriktikaf di kuburan untuk melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh yang beriktikaf di kuburan. Yang beriktikaf di kuburan itu artinya tadi, iktikaf itu artinya berdiam diri di suatu tempat dan beribadah. Ya. Makanya kita kalau iktikaf di bulan Ramadan itu kan berdiam diri di masjid, terus ngapain? Tidur. Ya, kemudian lihat Facebook, lihat WhatsApp gitu ya. Enggak. Berdiam diri di masjid, ibadah. Itu namanya iktikaf baru. Kalau diam diri di masjid, kemudian tidur, itu namanya pindah tidur, ya, bukan iktikaf. Jadi iktikaf itu diam diri dan ibadah. Iktikaf di kuburan artinya berdiam diri di kuburan, ya, duduk antang di kuburan, dan beribadah. Apakah itu baca Quran? Ya, apakah itu berzikir? Apakah itu berdoa? Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Di kuburan, ya, kemudian rame-rame pasang tenda, nanti ada solawatan, ya, zikir, kemudian baca Quran, ya, macam-macam. Ya. Nanti kalau sudah lulus, ya, dari acara ini dapat gelar sarjana kuburan, ya, sarkup. Nah, itu ada orang yang menamakan diri mereka seperti itu sendiri, itu yang menamakan mereka sendiri, ya, sarjana kuburan, karena mereka sudah biasa itu, ya, kuliahnya di kuburan, gitu ya, baca Quran, zikir, doa di kuburan. Nah, ini bentuk i'tikaf di kuburan dan ini bahaya. Nah, kita tidak katakan orang yang i'tikaf di kuburan itu kafir, musyrik, seperti itu tidak, ya. Namun ini yang pertama adalah perbuatan bid'ah. Enggak pernah Nabi ajarkan seperti itu, ya. Nabi katakan, "La taj'alu buyutakum, la taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya kuburan itu kosong dari ibadah. Enggak ada ibadah di kuburan. Nabi larang. Jadi ini bid'ah, Nabi larang. Kemudian dikhawatirkan nanti akan membawa kepada yang lebih buruk daripada sekedar bid'ah. Ya, sekali lagi kita tidak mengatakan orang yang melakukan seperti ini langsung kafir, tidak. Ya. Ya. Atau musyrik, syirik akbar, tidak. Namun dia khawatirkan nanti akan menuju ke sana kalau tidak dihentikan. Kemudian athaniyah asyarah yang ke-12, ma'rifatun nahi anit tamatsili wal hikmati fi izalatiha. Dalam bab ini ada pengetahuan tentang larangan untuk membuat patung makhluk bernyawa dan apa hikmahnya kita diperintahkan untuk menghilangkannya. Ya, Nabi katakan pada Ali bin Abi Thalib, "La tada' timsalan illa tamastahu." Wahai Ali, jangan engkau biarkan ada patung, ya, makhluk bernyawa kecuali engkau hapus. Hikmahnya ini, karena adanya gambar makhluk bernyawa, ya, yang dicetak atau yang berupa fisik, gitu ya. Ini nanti walaupun sekarang tidak disembah, lama-lama kita khawatirkan akan menjadi disembah. Kita tidak tahu masa depan, ya. Mungkin gambar Doraemon gitu ya di dinding, tentunya nggak ada yang akan nyembah gambar Doraemon zaman sekarang. Tapi kita nggak tahu 1000 tahun ke depan bagaimana. Ya. Nyata ada gambar Doraemon di dinding, orang-orang zaman dulu nggak tahu itu apa, dikiranya dewa gitu. Bisa jadi kan, nggak tahu. Ya, maka ini hikmahnya. Ya. Adanya gambar-gambar ini akan membawa banyak mudarat, banyak kerusakan. Selain itu juga Nabi katakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, fi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa. Maka tidak boleh, ya, memanfaatkan gambar makhluk bernyawa yang ada fisiknya. Ya. Baik itu gambar tempel di tembok, ya, foto atau patung, ya, atau yang lainnya. Tapi kalau gambar digital, kita sudah bahas kemarin, gambar digital itu tidak masalah, ya. Gambar yang ada di HP, ada di komputer, ya, dimanfaatkan tidak masalah selama tidak dicetak. Kemudian talitha asyarah yang ke-13, ma'rifatu 'idami sya'ni hadhihi al-qissati wa shiddati al-hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Dalam bab ini ada pengetahuan tentang betapa seriusnya kisah ini dan betapa urgennya untuk mengetahui masalah ini, dan kebanyakan orang itu lalai dalam masalah ini. Ya. Kebanyakan orang itu menganggap namanya syirik itu nyembah berhala, nyembah patung. Cuman itu aja syirik. Pokoknya kalau selama nggak nyembah patung, ya nggak nyembah misalnya patung dewa-dewa, patung Buddha, selama nggak nyembah ini berarti bukan syirik, aman gitu ya. Banyak orang pemahamannya seperti itu aja. Ini orang yang lalai, orang-orang yang goflah. Padahal awal pertama kali terjadi kesyirikan bukan nyembah patung Buddha, ya, bukan nyembah patung dewa-dewa, tapi karena gulu kepada orang soleh. Berlebihan kepada orang soleh. Nah, ini yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Sehingga mereka menjauhi penyembahan kepada patung dewa, patung Buddha, patung Yesus, dijauhi, tapi gulu kepada orang solehnya tetap jalan. Nah, ini kan keliruan, ya. Ini salah kaprah. Jadi ini perkara yang perlu dijelaskan berulang-ulang kepada masyarakat. Ya, ini masih banyak ya. Sudah jam 14.53. Ya mungkin kita cukupkan dulu apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Ya, ini saya perlu rinci. Tadi apa saja, Pak? Saparan, ruatan. Oh. Ya. Ya, saparan, ruahan, sedekah laut, sedekah bumi, wiwitan. Istilah-istilah ini perlu di perlu dielaborasi lagi, perlu dijabarkan lagi apa maksudnya. Tapi yang saya ketahui ya, seperti sedekah laut, sedekah bumi, wiwitan. Ya, wiwitan itu memberikan nasi wiwit ya. Suka wiwit. Memberikan suka wiwit untuk persembahan kepada Dewi Sri. Kalau saya itu, wiwitan. Kemudian juga sedekah bumi. Sedekah bumi itu memberikan persembahan kepada bumi, kepada apa namanya gunung ya, memberikan persembahan kepada penunggu sawah. Sedekah laut memberikan persembahan kepada penunggu laut. Maka ini jelas bentuk adzabhu li ghairillah ya, menyembelih kepada selain Allah. Nabi katakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Allah Ta'ala katakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Allah semata dan menyembelihlah kepada Allah saja. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi ya, sedekah bumi, sedekah laut, wiwitan ini menyembelih untuk selain Allah. Maka bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Dan ini bentuk kesyirikan. Ya, karena Allah Ta'ala katakan menyembelih hanya kepada Allah saja. Dan menyembelih itu ibadah. Maka ini mempersembahkan bentuk ibadah kepada selain Allah. Maka hukumnya tidak boleh untuk dilakukan, bahkan merupakan kesyirikan. Namun orang-orang yang sudah terbiasa melakukan seperti ini biasanya orang-orang awam, ya. Orang-orang awam. Maka tugas kita bukan kita mengkafir-kafirkan mereka, bukan. Tugas kita adalah mengajari, mengedukasi. Ya. Karena mereka nggak tahu. Ya, tugas kita adalah mendakwahi mereka, menasihati mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang dia karena kelaparan, ya, dia mencuri buah di kebun sahabat yang lain. Kemudian ketika ketahuan oleh pemilik kebun, maka dia dipukuli. Dipukuli oleh pemilik kebun sampai bonyok gitu. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikasih tahu kasusnya bagaimana. Rasulullah, ini orang nyuri buah saya. Maka orang yang menyuri tadi bilang kepada Rasulullah, saya lapar Rasulullah. Saya lapar dan saya nggak tahu kalau ini ternyata ada yang punya. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi malah memarahi orang yang mukuli. Ya. Nabi katakan, kenapa kenapa engkau tidak kasih makan? Ma tut'imta Ma anta. Kenapa enggak kamu kasih makan? Kalau memang dia kelaparan. Idza kana ja'ian, kalau dia kelaparan. Nah, kenapa tidak kamu kasih tahu? Kenapa tidak kamu ajari? Idza kana jahilan. Kalau memang orang ini jahil. Ini malah yang punya kebun ini yang disalahkan oleh Nabi. Padahal yang nyuri siapa? Yang nyuri yang tadi. Yang salah yang nyuri. Tapi orang ini melakukan kesalahan pencurian karena awam, karena jahil. Maka Nabi katakan, kenapa kok nggak kasih tahu aja, ajari aja, kalau memang dia nggak tahu. Maka sikap kita kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kita utamakan edukasi. Kita utamakan dakwah, nasihat yang baik, supaya mereka paham bahwasanya ini nggak boleh. Ini adalah kesyirikan kepada Allah SWT. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini terkait dengan Ibu Naya mungkin ya. Iya. Masalah seperti ini banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih ya. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu masalah hak dan kewajiban pekerja itu sangat detail sekali. Cuma saya ingin mencari ibarah. Nanti bisa dicari di muslim.id ya. Itu ada artikel terlambat kerja karena sholat. Ya. Itu ada sedikit penjelasan yang bagus di sana. Nah, penjelasan dari Ibnu Muflih. Penjelasan Ibnu Muflih. Beliau katakan, وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِرِ الْخَاصِ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ. Perkataan penulis kitab Al-Mughni, dan ajir khas adalah orang yang menyerahkan jam kerjanya untuk mustajir, untuk majikan. Jadi ajir itu pegawai, pekerja. Pekerja itu ada ajir khas, ada ajir am. Ajir khas itu adalah orang yang dia bekerja dengan perjanjian jam tertentu. Saya kerja dari jam 7 15 misalnya. Ini ajir khas. Kalau di pabrik misalnya kerja jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Ini ajir khas. Karena dia ada rentang jam kerjanya. Lawannya ajir khas adalah ada ajir am. Yang dia tidak ada aturan jam kerja misalnya tukang jahit ya. Datang ke tukang jahit bikin baju, maka jam kerjanya tukang jahitnya kita nggak bisa ngatur. Mau kerjain jam berapa saja terserah. Mau malam, mau pagi, mau begadang silakan. Yang penting baju saya jadi. Kemudian beliau katakan, kata Imam Fli, yaqau alaihi al-aqdu muddatan ma'lumatan yastahiqul musta'jiru naf'aha fi jam'iha. Jam kerjanya ajir khas itu adalah milik mustajir. Milik dari majikannya. Naf'aha. Artinya kemanfaatan yang bisa diberikan oleh dia itu milik si majikannya. Ya, contohnya dia gunanya jam 7 sampai jam 3 ya. Misalnya. 7 pagi sampai jam 3 sore. Maka dalam rentang waktu ini, manfaat yang bisa dilakukan oleh si pekerja itu milik majikan. Di sini majikannya siapa ya kalau dia gunanya? Yayasan, oke, yayasan. Itu milik yayasan. Waktunya dia, waktunya si pekerja ini, waktunya ustadz-ustadznya milik yayasan. Nggak boleh dia berikan kepada yang lain waktunya. Nggak boleh sambil jualan. Nggak boleh sambil yang lain. Karena ini waktu milik yayasan. Siwa fi'li salawatil khamsi fi alqatiha bisunaniha. Wasolati jum'atin wa'idin. Kecuali tiga. Kecuali sholat lima waktu dan sholat rawatibnya. Sholat Jum'at dan sholat id. Ya. Artinya boleh melakukan tiga hal ini di jam kerja walaupun tidak diizinkan. Dan tidak bayar denda. La domana. Tidak bayar denda. Jadi sholat wajib ini tidak terhitung jam kerja. Kalau digunakan untuk sholat wajib, jam kerja tidak termakan. Kemudian sholat sunnah, sholat rawatib, kemudian apa tadi, sholat Jumat dan sholat Id. Dan kalau dilakukan tanpa izin boleh, nggak dosa dan tidak wajib bayar denda. Kalau disuruh bayar denda malah yang salah majikannya. Di samping itu, di luar itu nggak boleh. Ya, di luar itu digunakan waktunya digunakan untuk yang lain nggak boleh. Hukumnya haram, artinya tidak amanah. Karena waktu yang ada tadi, jam 7 sampai jam 15, ini milik yayasan. Kecuali kalau yayasan mengizinkan. Karena kan milik yayasan, berarti terserah yayasan, ya kan? Ya, namanya milik. Milik saya, terserah mau saya apain. Ya. Kalau ada benda milik saya, ya misalnya ini gelas, gelas milik saya, terserah mau saya buang, mau saya kasihkan, mau saya hancurkan, mau saya pakai, terserah saya. Ketika waktunya itu milik yayasan, maka terserah yayasan. Yayasan mau kasih kelonggaran, boleh. Mau izinkan untuk melakukan hal-hal yang lain, mau dibolehkan sambil ngomong anak, silakan. Kalau memang yayasan mengizinkan. Jadi jawabannya kalau memang di jam kerja melakukan hal-hal lain, ya, dan itu diizinkan oleh yayasan, maka tidak masalah. Boleh-boleh saja walaupun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi kalau yayasan tidak mengizinkan atau belum ada izin, ya masih statusnya masih majhul ya, nggak tahu ada izin atau tidak, maka hukum asalnya nggak boleh. Jadi minta izin dulu. Dan juga ada catatan dalam masalah ini. Ini tidak berlaku untuk pegawai negeri, sipil, ASN atau PNS, ini nggak berlaku. Nah, kaidah tadi, kalau diizinkan oleh yayasan, ini nggak berlaku untuk PNS atau ASN. Kenapa? Karena mereka itu majikannya adalah rakyat. Bukan presiden, bukan kepala cabang, ya, bukan kepala departemen, bukan. Tapi majikan adalah rakyat. Mereka digaji oleh rakyat. Sehingga mereka dalam jam kerja sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas yang lain kecuali yang mendukung pekerjaan. Ya. Hatta itu dakwah, baca Quran, nggak boleh. Ya, kecuali kalau memang baca Qurannya memang ada kaitan dengan pekerjaan. Ya. Mungkin dia di Departemen Agama gitu ya. Atau memang dianjurkan supaya kerjanya tambah semangat gitu ya. Dengan baca Quran. Tapi kalau tidak dianjurkan demikian, pasalnya nggak boleh melakukan pekerjaan yang lain. Karena waktu mereka milik rakyat. Kalau PNS itu jam 8 sampai jam 2 misalnya, maka jam 8 sampai jam 2 itu harus layani rakyat. Harus dalam pelayanan kepada rakyat. Nggak boleh yang lain. Dakwah nggak boleh, ibadah sunnah nggak boleh. Kecuali tadi, sholat wajib, ya, sholat rawatib, sholat Jumat itu boleh. Jadi ini nggak berlaku untuk ASN. Makanya saya sering katakan ya, jadi ASN itu berat. Berat sekali. Ya, banyak kaidah-kaidah yang nggak berlaku untuk ASN. Antum swasta ya, kalau ya bunanya swasta. Enak ya, asalkan yayasan izinkan, bebas. Demikian juga orang yang kerja di perusahaan swasta, asalkan perusahaan mengizinkan, bebas. Tapi kalau orang kerja di ASN, ya, ada uang lebih harus kembalikan ke negara. Kalau di perusahaan swasta ada uang lebih dari dana-dana apa gitu ya. Kalau perusahaan izinkan, jadi masuk kantong. Tapi kalau ASN nggak boleh sama sekali. Walaupun atasan mengizinkan, walaupun presiden mengizinkan, nggak boleh. Karena yang menggaji bukan presiden, yang menggaji itu rakyat. Demikian ya, wallahu a'lam. Oh, kaidah bahwasanya ibadah sunnah dilaksanakan di rumah. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairus salat rijal di baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salatnya laki-laki itu di rumahnya kecuali salat wajib. Ya. Maka bagi laki-laki salat sunnah lebih utama di rumah. Demikian juga perempuan. Nabi katakan, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih utama bagi mereka. Nah, ini masalah tafdil, masalah keutamaan. Tidak harus, ya tidak harus. Hukum asalnya memang lebih utama di rumah. Ibadah sunnah lebih utama di rumah. Tapi tidak harus demikian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau katakan ada beberapa kondisi di mana ibadah sunnah lebih utama di masjid. Ya, ada beberapa kondisi. Di antaranya misalnya memberikan contoh kepada orang awam. Kalau ada orang ngaji yang dia dipandang oleh masyarakatnya, dia ke masjid nggak pernah sholat rawatib, datang ke masjid langsung sholat wajib, selesai sholat wajib langsung pulang, sholat sunnahnya di rumah terus. Maka orang-orang nggak pernah tahu sholat rawatib itu apa, ya. Apakah ini memang ada dalam Islam atau gimana? Dia nggak pernah tahu kalau si orang ini nggak pernah nyontohkan. Maka ketika kondisi seperti itu, lebih utama dia sholat sunnah di masjid. Di antara kondisi yang lain adalah ketika sholat di rumah, ketika ibadah di rumah itu banyak gangguan. Ya. Ketika nanti aja di rumah, ketika sampai rumah ternyata apa ada makanan, ya, ada anak, atau nanti lihat HP, jadi lupa, nggak jadi. Ya, tadinya mau melakukan yang lebih afdol, ibadah di rumah, tapi ujung-ujungnya malah nggak jadi. Lebih mending mana melakukan yang kurang utama dengan nggak jadi? Ya mendingan yang kurang utama, ya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, kalau lakukan di rumah malah nggak jadi, maka lebih utama lakukan di masjid. Jadi ada beberapa kondisi ibadah sunnah lebih utama dilakukan di luar rumah. Wallahu ta'ala. Jadi tidak ini ya, tidak melanggar prinsip tadi. Allah Ta'ala. Ya. Masih bisa satu lagi nih, pendek. Masih bisa satu lagi. Saya baca aja ya. Bagaimana hukumnya? Saya baca aja. Bagaimana hukumnya makan makanan yang tidak diketahui bahwa pembeliannya dilakukan melalui transaksi Shopee Food dengan pembayaran Shopee Pay. Qadarullah teman yang membeli. Bagaimana sikap kita setelah baru mengetahuinya? Hukumnya nggak masalah, nah, makanannya halal. Ya, namun yang bermasalah itu transaksinya. Ya. Sebagaimana orang beli rumah, ya nyicil lewat bank, rumahnya halal boleh dipakai. Ya. Yang jadi masalah adalah kelebihan uangnya itu dalam hutang piutangnya itu. Itu yang jadi masalah. Adapun transaksinya itu sah. Ya. Orang beli rumah lewat bank, itu riba. Ya. Yang jadi masalah dalam ribanya itu adalah kelebihan uang yang ada di bank, itu riba. Dan juga nasabahnya salah karena melakukan transaksi riba. Tapi rumahnya itu sah. Terjadi kepemindahan kepemilikan, boleh dipakai. Ya. Tidak harus langsung dijual, boleh. Demikian juga makanan ya. Masalah pembayaran Shopee Pay ya, kemudian GoPay, OVO dan lainnya itu ada khilaf di antara para praktisi muamalah. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, dan saya lebih cenderung kepada yang tidak bolehkan. Karena di sana ada unsur jual beli dan hutang. Tapi mengatakan la yahillu as-salaf wal bai'. Tidak halal antara hutang digabungkan dengan jual beli. Sana ada riba. Namun kalau sudah terjadi transaksi, ya makanannya boleh, makan aja nggak apa-apa. Tapi orang yang melakukan transaksinya dia salah karena melakukan transaksi yang mengandung riba. Kalau di sini yang beli itu teman ya sudah, ya. Karena dia nggak ikut transaksi, dia dapat makanannya saja ya sudah, alhamdulillah, bebas dari riba dan juga dia dapat enak makanan. Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kita pelajari bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Pak Nurholis.